Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar. Dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-21 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Yuli sebagai Cempaka, Asti Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dibantu oleh Totor, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya berhasil menyelamatkan kakeknya yang berada di dalam makam selama 7 hari. Dan kemudian, kedua remaja itu tanpa mempedulikan apapun lagi, memacu kudanya menuju sungai Cipunagara, di mana Nenek Jampi bertempat tinggal. Untung saja kakak mengingatnya. Ya, aku hampir saja melupakannya, kak. Hiya, hiya! Lebih baik lagi. Ya, kita ke sana. Kukira kuda kita masih sanggup berjalan ke sana. Iya, iya. Sampurasun. Sampurasun. Sampurasun. Apakah kita tidak terlalu mengganggu mereka, Adik Purbaya? Malam sudah demikian larutnya. Tidak apa, kak. Kita harus mencarikan tempat pemondokan yang baik untuk kakek. Kakek tentu membutuhkan air hangat, bubur hangat, dan tempat yang terlindung dari angin dan hujan. Siapakah kalian ini? Mengapakah? Kalian membawa orang sakit. Ya, paman. Bolehkah saya menumpang beristirahat malam ini? Oh, tentu. Tentu saja. Mari. Mari silakan masuk. Siapakah itu? Orang tua kalian kah? Ataukah itu kakek kalian? Benar. Dia adalah kakek saya. Di situ kau boleh letakkan kakekmu. Aku tidak mempunyai tempat yang lebih baik. Tapi mengapakah kakekmu memakai pakaian aneh seperti itu? Jubah yang dikenakannya hampir tidak berbeda dengan pakaian. Maafkan aku. Rumah kami diserang oleh kelompok orang jahat. Pakaian kakek kami hancur dan kotor di sana sini. Kami hanya melihat kain ini saja yang ada, yang jauh lebih baik daripada pakaian kakek yang telah menjadi hancur. Karena itu kami menggantinya dengan kain seperti ini. Apalagi yang dapat saya bantu untuk kalian? Jika paman masih memiliki sejumput beras, biarlah saya akan menanaknya hingga menjadi bubur. Dan saya juga memerlukan air hangat.